الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan perkataan beliau menjelaskan sunnah-sunnah di dalam salat, yaitu melihat ke tempat sujud. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Demikian pula perkataan para ulama ussalaf yang sangat menganjurkan untuk melihat ke tempat sujud, kecuali apabila ada hajah, ada kebutuhan untuk melihat ke depannya, maka yang demikian diperbolehkan selama tidak bersifat istimrariyah, terus menerus. Demikian pula apabila seorang berstatus sebagai makmum yang dia melihat imamnya, maka dia diperbolehkan untuk melihat imam jika diperlukan, melihat gerakan sholat al-imam. Dan pada saat seorang duduk tasyahud, maka yang dianjurkan baginya melihat ke tempat isyaratnya ketika dia berisyarat dengan menggunakan as-sababah atau telunjuk. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, masih menjelaskan tentang sunnah-sunnah di dalam salat, wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, dan membuka antara kedua kakinya. Jadi kedua kaki ketika berdiri tidak diperbolehkan dirapatkan, namun hendaknya direnggangkan ketika dia sedang berdiri. Ketika dia sedang berdiri, namun pada saat dia merenggangkan, jangan terlalu direnggangkan, jangan pula terlalu direnggangkan. Ya, dalam hal ini yang dianjurkan adalah bersikap i'tidal. Ya, i'tidal. Ketika dia berdiri, i'tidal. Ya, ini sederhana, tidak terlalu, tidak dirapatkan dan tidak pula terlalu direnggangkan. Ya, adapun dirapatkan, maka ini bukan cara berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula terlalu direnggangkan. Kadang-kadang ada sebagian yang tidak ingin bersentuhan badannya, tubuhnya dengan yang lain, akhirnya kakinya yang dia renggangkan. Di antara mereka ada yang mengerjakan sholat karena dia memakai sajadah yang lebar, disesuaikan ukuran kakinya dengan sajadahnya. Maka tidak demikian ya ikhwan. Bahkan terkadang kalau dia berdiri secara normal, memungkinkan untuk dimasukkan lagi ke dalam saf tersebut satu orang, namun dia merenggangkannya, akhirnya tidak bersentuhan antara tubuh dia dengan tubuh saudaranya di dalam sholat, dan ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau seimbang pada saat berdirinya. Beliau seimbang pada saat berdirinya. Kata para ulama, yakni seseorang ketika dia berdiri tidak dirapatkan dan tidak pula terlalu direnggangkan, namun hendaknya menjaga keseimbangannya ketika berdiri. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, disebutkan dalam di antara fatwa-fatwa Lajnah Daimah tatkala dia menjelaskan tentang hal ini, mereka mengatakan lam yarid fis sunnatil mutahharah hadithun sahihun sarihun yufidu ilsaqal qadamaini fi halil qiyami fi salah atau fi halil السجود وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاق ولا تفريجا كثيرا بين رجليه بل يكون معتدلا. Tidak ada disebutkan di dalam sunnah yang suci ini, yang di sana terdapat hadis yang sahih yang jelas yang menunjukkan bahwa kedua kaki harus dirapatkan pada saat berdiri di dalam sholat atau ketika sujud, kedua kaki harus dirapatkan. Tidak demikian. Ya, dan ini pada hakikatnya keadaan yang sulit apabila seorang melakukannya di dalam sholat. Maka dibangun di atas hal ini, maka asal hukumnya seorang yang mengerjakan sholat tidak memaksakan diri ketika merapatkan. Merapatkan antara kedua kakinya. Dan tidak pula terlalu direnggangkan. Ya, bal yakunu mu'tadilan. Namun hendaknya i'tidal, seimbang pada saat dia berdiri. Seimbang pada saat dia berdiri. Ya, jadi tidak ada ketentuan harus ukuran berapa. Ya, namun yang menjaga keseimbangan ketika dia berdiri. Yang memungkinkan bagi seorang berdiri dengan cara yang normal dan memungkinkan pula bagi seorang untuk merapatkan kakinya dengan kaki saudaranya, tubuhnya dengan tubuh saudaranya, sebagaimana yang diketahui dari para sahabat radhiyallahu taala anhum pada saat mereka menceritakan tentang bagaimana rapatnya saf-saf kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, wa amma qawlu ba'dihim khallu baina arjulikum basta kaffin fala a'lamu lahu aslan min as-sunnah. Adapun perkataan sebagian mereka, biarkanlah di antara kedua kaki kalian ya lebarnya selebar telapak tangan yang dibentangkan. Selebar telapak tangan yang dibentangkan. Ya. Maka ini kata beliau tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ukuran. Jangan sampai kemudian seorang menyangka bastata kaffin. Ya, selebar atau jarak telapak tangan. Akhirnya setiap dia mau sholat dia ukur dulu. Dia ukur kedua kakinya. Ya, tidak perlu yang demikian in takalluf. Ini berlebih-lebihan, ya. Maka seorang i'tidal, secara normal dia berdiri tanpa terlalu merenggangkan dan tidak pula dirapatkan. Nah, lalu kata beliau, hafizahullah ta'ala wa qabdu rukbatayhi biyadayhi mufarrajatai al-asabi' fi ruku'i, dan menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya dalam keadaan jari jemarinya direnggangkan pada saat dia melakukan ruku'. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Wa madda dhahrahu fi, lalu dia membentangkan punggungnya, meratakan punggungnya ketika dia sedang ruku'. Wa ja'ala ra'sahu hiyarah, dan dia jadikan kepalanya itu sejajar, tidak terlalu ditinggikan kepalanya, tidak pula terlalu direndahkan, namun hendaknya di antaranya. Jadi dia sejajar dengan punggungnya. Ini sudah pernah kita jelaskan pada saat kita menerangkan tentang sifat-sifat ruku' atau tata cara ruku' yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang hubungannya dengan al-aqwal, ucapan-ucapan, ini juga banyak. Dan di sini beliau menyebutkan di antaranya. Faka doa al-istiftah, seperti doa iftitah, seperti berdoa iftitah. Doa istiftah adalah doa yang diucapkan setelah takbiratul ihram dan sebelum memulai membaca al-fatihah. Maka itu disebut doa iftitah. dan doa-doa iftitah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat beragam sekali. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghribi. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya dari doa-doa yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk jenis ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu' dalam artian perselisihan yang ada namun semuanya sahih. Semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, silakan merujuk ke kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Al-Albani, maka di sana beliau menyebutkan bermacam-macamnya doa iftitah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum doa iftitah. Mayoritas para fuqaha mereka berpendapat bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan bahwa membaca doa iftitah tidak disyariatkan, dan tentu ini pendapat yang lemah dalam hal ini. Ada sebagian pendapat yang dinukilkan dari para ulama, itu salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Battah, demikian pula yang zahir yang diriwayatkan dari Ishaq bin Rahuya, mereka berpendapat wajibnya doa membaca doa iftitah. Wajibnya membaca doa al-iftitah. Bahkan Ishaq bin Rahuya rahimahullahu taala beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan doa iftitah fahuwa musyi. Barang siapa yang meninggalkan doa iftitah maka dia telah berbuat keburukan. Menunjukkan bahwa beliau memberi isyarat bahwa doa iftitah adalah merupakan hal yang mendekati atau hukumnya wajib. Mendekati wajib atau hukumnya wajib. Dan kalau kita melihat demikian banyak dari cara-cara atau wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui bahwa Nabi alaihi salat wasallam pernah meninggalkan doa iftitah di dalam salatnya, bahkan yang zahir dari hadis-hadis menunjukkan rutinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya, sebabkan karena beliau diam antara takbir dan membaca. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mempertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa beliau membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, dan seterusnya. Walhasil pendapat yang mengatakan wajibnya juga memiliki sisi kekuatan, disebabkan karena itu adalah perbuatan yang rutin yang dikerjakan oleh Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, طيب sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.